Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid 3 mulai dari halaman 16. Kitab Adab Berkasih Kasihan, Persaudaraan, Persahabatan, dan Pergaulan dengan Segala Jenis Manusia. Bab 1, lanjutan dari sebelumnya. Al-Fudail berkata pada sebagian perkataannya, "Wah, kamu ingin menempati surga Firdaus dan mendekati Tuhan yang Maha Pengasih pada rumahnya bersama-sama Nabi, orang-orang Siddiq, orang-orang Syahid, dan orang-orang Soleh. Dengan amal apakah yang engkau kerjakan? Dengan syahwat, apakah yang engkau tinggalkan? Dengan kemarahan, apakah yang engkau tahan kemarahan itu? Dengan silaturahmi, manakah yang telah putus engkau sambungkan? Dengan kesalahan manakah bagi saudaramu yang telah engkau ampunkan? Dengan yang dekat manakah yang telah engkau jauhkan pada jalan Allah? Dan dengan jalan yang jauh manakah yang telah engkau dekatkan pada jalan Allah?" Diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Musa alaihissalam dengan firman-Nya, "Adakah engkau berbuat amal semata-mata bagiku?" Musa alaihissalam menjawab, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku mengerjakan sholat bagimu, berpuasa, bersedekah, dan berzakat." Maka Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya sholat bagimu itu suatu dalil, puasa itu suatu benteng, sedekah itu suatu naungan, dan zakat itu suatu nur. Maka amal manakah yang engkau perbuat untukku?" Musa mendoa, "Wahai Tuhanku, tunjukilah aku akan amal yang untukmu." Tuhan berfirman, "Wahai Musa, adakah engkau berteman untukku saja teman itu? Dan adakah engkau bermusuh pada jalanku saja musuh itu?" Maka tahulah Musa, bahwa amal yang paling utama ialah mencintai pada jalan Allah dan memarahi pada jalan Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Jikalau adalah seorang laki-laki berdiri mengerjakan sholat antara ar-rukn atau sudut Ka'bah dan al-maqam atau maqam Ibrahim dekat Ka'bah, ia beribadah kepada Allah selama 70 tahun, niscaya ia dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat bersama orang yang dikasihinya." Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata, "Memutuskan silaturahmi dengan orang fasik adalah pendekatan diri kepada Allah." Seorang laki-laki berkata kepada Muhammad bin Wasi, "Sesungguhnya aku mencintai engkau pada jalan Allah." Maka menjawab Muhammad bin Wasi, "Engkau dicintai Allah, di mana engkau mencintai aku karenanya?" Kemudian Muhammad bin Wasi memalingkan wajahnya dan berdoa, "Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau bahwa aku mencintai pada jalan engkau, sedang engkau memarahiku." Seorang laki-laki masuk ke tempat Dawud At-Ta'i, lalu Dawud bertanya kepadanya, "Apakah hajatmu?" Laki-laki itu menjawab, "Mengunjungi engkau." Maka Dawud menyambung, "Adapun engkau sesungguhnya telah berbuat kebajikan ketika berkunjung kemari. Tetapi perhatikanlah apa yang menimpa pada diriku apabila orang menanyakan kepadaku, 'Siapakah engkau?' Maka dikunjungi, 'Adakah termasuk orang zahid engkau ini?' 'Tidak demi Allah.' 'Adakah termasuk orang abid engkau ini?' 'Tidak demi Allah.' 'Adakah termasuk orang soleh engkau ini?' 'Tidak demi Allah.'" Kemudian beliau tujukan untuk menjelekkan dirinya sendiri dengan mengatakan, "Adalah aku pada waktu muda dahulu seorang yang fasik. Maka tatkala aku telah tua, lalu aku menjadi seorang yang riya. Demi Allah, orang yang riya itu adalah lebih jahat daripada orang yang fasik. Umar berkata, apabila seorang kamu memperoleh kesayangan dari saudaranya, maka hendaklah ia berpegang teguh dengan kesayangannya itu. Amat sedikitlah orang yang memperoleh demikian. Mujahid berkata, orang-orang yang berkasih kasihan pada jalan Allah, apabila berjumpa, lalu mengerutkan muka satu sama lain, berguguranlah segala kesalahan dari mereka. Sebagaimana berguguran daun kayu pada musim dingin, apabila daun kayu itu telah kering. Al-Fudail berkata, pandangan seorang kepada wajah saudaranya atau temannya dengan kecintaan dan kesayangan adalah ibadah. Penjelasan arti persaudaraan pada jalan Allah dan perbedaannya dari persaudaraan pada jalan dunia. Ketahuilah bahwa kecintaan pada jalan Allah dan kemarahan pada jalan Allah adalah soal yang kabur. Dan akan terbuka tutupnya dengan apa yang akan kami sebutkan. Yaitu bahwa persahabatan itu terbagi kepada yang menjadi atau yang terjadi dengan kebetulan. Seperti persahabatan disebabkan bertetangga. Atau disebabkan pergaulan di surau, atau di sekolah, atau di pasar, atau pada pintu sultan, atau dalam perjalanan. Dan kepada yang terjadi dengan pilihan sendiri dan dengan maksud. Yaitu yang kami maksudkan menerangkannya. Karena persaudaraan dalam agama itu terjadi sudah pasti dalam bagian ini. Karena tiada pahala selain pada perbuatan yang pilihannya sendiri. Dan tak ada penggemaran kecuali pada perbuatan yang pilihannya itu. Persahabatan adalah ibarat dari duduk bersama, bercampur, dan bergaul. Dan segala hal ini tiada dimaksudkan oleh orang manusia dengan manusia lain, kecuali apabila dikasihinya. Maka yang tidak dikasih itu dijauhkan dan disingkirkan, dan tidak bermaksud bercampur baur dengan dia. Dan yang dikasih itu ada kalanya dikasihi karena diri benda itu sendiri, bukan untuk penyampaian kepada yang dikasihi, dan yang dimaksudkan di belakangnya. Dan ada kalanya dikasihi untuk menyampaikan kepada sesuatu maksud, dan maksud itu ada kalanya terbatas pada dunia dan bagian-bagiannya. Ada kalanya berhubungan dengan akhirat, dan ada kalanya berhubungan dengan Allah Ta'ala. Maka inilah empat bagian. Bagian pertama, yaitu engkau mencintai seorang manusia karena diri orang itu. Dan yang demikian itu mungkin, yaitu ada pada dirinya tentang tercinta bagimu, dengan pengertian bahwa engkau merasa senang melihatnya, mengenalinya, dan menyaksikan segala tingkah lakunya, karena engkau memandang baik padanya. Maka, sesungguhnya tiap-tiap yang cantik itu adalah enak pada pihak orang yang mengetahui kecantikannya, dan tiap-tiap yang enak itu disukai. Keenakan itu mengikuti akan istihsan atau memandang baik. Dan istihsan itu mengikuti akan penyesuaian, berpatutan, dan kesepakatan antara karakter atau tabiat-tabiat. Kemudian yang dipandang baik itu ada kalanya bentuk zahir, yaitu kecantikan, kejadian, atau bagus bentuknya. Dan ada kalanya bentuk batin, yaitu kesempurnaan akal pikir dan kebagusan budi pekerti. Dan kebagusan budi pekerti itu tidak mustahil akan diikuti oleh kebagusan perbuatan. Dan kesempurnaan akal pikiran akan diikuti oleh banyaknya ilmu pengetahuan. Dan semua itu dipandang baik pada karakter yang sejahtera dan akal yang lurus atau betul. dan tiap-tiap yang dipandang baik itu, maka dirasa enak dan disayangi. Bahkan pada perjinakan hati itu ada suatu hal yang lebih kabur dari ini. Karena kadang-kadang kekasih sayangan itu kokoh, kuat di antara dua orang tanpa manis rupa budi pekerti dan bagus bentuk. Tetapi karena persesuaian batin mengharuskan kejinakan hati dan kesepakatan jiwa. Karena keserupaan sesuatu itu tertarik kepadanya dengan tabiat. Dan keserupaan-keserupaan batin itu tersembunyi. Dan mempunyai sebab-sebab yang halus yang tidak sanggup kekuatan manusia menyelaminya. Rasulullah SAW mengibaratkan dari yang demikian itu, di mana beliau bersabda, jiwa itu adalah laksana tentara yang berkumpul. Maka yang kena mengenal daripadanya, niscaya jinak menjinakkan. Dan yang bertentangan daripadanya, niscaya berselisihlah. Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Pertentangan adalah hasil natijah dari perbedaan. Dan kejinakan hati adalah hasil dari kesesuaian yang diibaratkan dengan ta'aruf atau perkenalan satu sama lain. Pada sebagian kata-kata hadis tadi, terdapat yang maksudnya, jiwa itu adalah laksana tentara yang berkumpul dan berjumpa lalu berciuman di udara. Setengah ulama menyebutkan ini dengan cara kinayah atau sindiran dengan mengatakan bahwa Allah Ta'ala menjadikan segala nyawa. Maka dipecahnya setengahnya berpecahan, ditawafkannya atau dikelilingkannya di keliling arsi. Maka di mana di antara dua nyawa dari dua pecahan yang berkenalan itu, lalu keduanya bertemu sebagai sambungan di dunia. Dan Nabi SAW bersabda, bahwa nyawa dua orang mukmin bertemu dalam perjalanan sehari, dan tiada sekali-kali salah seorang dari keduanya melihat temannya. Diriwayatkan Ahmad dari Abdullah bin Amr. Diriwayatkan bahwa di Makkah ada seorang wanita suka menertawakan wanita lain. Dan di Madinah ada lagi seorang, lalu wanita Makkah tadi tinggal di Madinah. Maka datanglah ia ke tempat Aisyah radhiyallahu anha lalu mentertawakannya. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, di manakah engkau tinggal? Wanita tadi lalu menyebutkan kepada Aisyah radhiyallahu anha temannya. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, benarlah kiranya Allah dan Rasulnya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jiwa itu adalah laksana tentara yang berkumpul. Sampai akhir hadis di atas tadi. Yang sebenarnya mengenai ini ialah bahwa pandang memandang dan percobaan menjadi saksi kejinakan hati ketika terdapat kesesuaian. Dan kesesuaian dengan tabiat dan akhlak pada batin dan pada zahir adalah hal yang dapat dipahami. Adapun sebab-sebab yang mengharuskan penyesuaian itu tidaklah sanggup kemampuan manusia mendalaminya. Dan sejauh kelucuan ahli nujum, bahwa ia mengatakan, apabila bintangnya berada 6 kali dari bintang orang lain atau 3 kali, maka ini memperlihatkan kesesuaian dan kesayangan. Lalu yang demikian itu menghendaki kepada kesesuaian yang dan berkasih-kasihan. Dan apabila sebaliknya atau berada 4 kali, niscaya membawa kepada kemarahan dan permusuhan. Maka ini kalau benar adanya seperti demikian, dalam berlakunya sunnah Allah atau yang ditetapkan oleh Allah, pada kejadian langit dan bumi, niscaya persoalan padanya adalah lebih banyak dari persoalan tentang pokok kesesuaian. Maka tak ada artinya memasuki hal yang tidak terbuka rahasianya atau sir bagi manusia. Maka tidaklah dianugerahkan kepada kita dari ilmu pengetahuan kecuali sedikit saja. Dan mencukupilah bagi kita untuk membenarkan yang demikian itu percobaan dan penyaksian. Dan telah datang hadis tentang yang demikian, di mana Nabi SAW bersabda, jikalau seorang mukmin masuk ke suatu majelis, di mana pada majelis itu 100 orang munafik dan seorang mukmin, sesungguhnya orang mukmin itu datang sehingga duduk pada seorang mukmin tadi. Dan jikalau seorang munafik masuk ke suatu majelis di mana pada majelis itu 100 orang mukmin dan seorang munafik, sesungguhnya orang munafik itu datang sehingga ia duduk pada seorang munafik itu. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud. Ini menunjukkan bahwa keserupaan suatu adalah tertarik kepadanya dengan tabiat, walaupun ia tiada terasa yang demikian itu. Malik bin Dinar berkata, tidak ada sesuai dua orang dalam 10 orang, selain pada salah seorang dari keduanya, terdapat sifat dari yang seorang lagi. Sesungguhnya jenis-jenis manusia adalah seperti jenis-jenis burung. Tidak akan sepakat dua macam burung tentang bersama, kecuali di antara keduanya ada kesesuaian. Lalu Malik bin Dinar meneruskan dengan mengatakan bahwa suatu hari beliau melihat seekor burung gagak bersama seekor burung merpati. Maka heranlah beliau melihat demikian, lalu berkata, keduanya itu telah sepakat dan tidaklah keduanya itu dari satu bentuk. Kemudian, kedua ekor burung itu terbang. Rupa-rupanya keduanya pincang. Lalu Malik bin Dinar berkata, dari segi inilah keduanya sepakat. Karena itulah setengah ahli hikmah atau hukama berkata, tiap-tiap manusia jinak hatinya kepada yang sebentuk dengan dia, sebagaimana masing-masing burung itu terbang bersama jenisnya. Dan apabila dua orang bersahabat pada suatu waktu, dan keadaan keduanya tidak serupa, maka tidak dapat tidak keduanya akan berpisah. Dan inilah suatu pengertian yang tersembunyi, yang telah difahami dengan kecerdikan oleh para penyair-penyair. Sehingga berkatalah seorang dari mereka. Seorang bertanya, bagaimana engkau berdua jadi berpisah? Maka aku menjawab dengan jawaban keinsyafan. Dia tidak sebentuk dengan aku, maka aku berpisah dengan dia. Manusia itu berbagai bentuk dan beribu macam keadaan. Maka jelaslah dari yang tersebut ini bahwa manusia kadang-kadang mencintai karena zat barang itu sendiri, bukan karena sesuatu faedah yang akan dicapai pada masa yang sekarang atau pada masa yang akan datang. Tetapi karena semata-mata kesejenisan dan kesesuaian pada sifat-sifat batin dan budi pekerti yang tersembunyi. Dan termasuk dalam bagian ini, cinta karena cantik, apabila tidak ada maksudnya untuk melepaskan mafsul syahwat. Sesungguhnya, rupa yang cantik adalah enak dipandang mata, walaupun diumpamakan tidak ada nafsu syahwat sama sekali. Sehingga enaklah memandang kepada buah-buahan, sinar, bunga-bungaan, buah tufah yang warnanya bercampur dengan kemerah-merahan, memandang kepada air yang mengalir, dan kepada benda yang kehijau-hijauan tanpa suatu maksud selain daripada benda itu sendiri. Kecintaan tadi tidaklah termasuk kecintaan kepada Allah. Tetapi itu adalah kecintaan dengan tabiat atau sifat masing-masing dan hawa nafsu. Dan yang demikian itu tergambar dari orang yang tidak beriman kepada Allah. Kecuali sesungguhnya kalau hal yang tersebut tadi mempunyai hubungan dengan suatu maksud yang tercela, niscaya jadilah ia tercela. Seperti kecintaan kepada rupa yang cantik untuk melepaskan hawa nafsu, di mana tidak halal melepaskannya. Dan jikalau tidak berhubungan dengan sesuatu maksud yang tercela, maka itu diperbolehkan atau mubah, yang tidak disifatkan dengan pujian dan celaan, karena kecintaan itu ada kalanya terpuji, ada kalanya tercela, dan ada kalanya mubah, tidak terpuji dan tidak tercela. Bagian kedua, bahwa mencintai sesuatu untuk memperoleh dari benda itu selain daripada bendanya. Maka jadilah benda itu wasilah atau jalan untuk sampai kepada yang dicintai yang lain dari benda itu. Dan wasilah kepada yang dicintai adalah dicintai. Dan apa yang dicintai untuk kecintaan yang lain daripadanya adalah yang lain itu pada hakikatnya yang dicintai. Tetapi jalan kepada yang dicintai adalah dicintainya juga. Karena itulah manusia mencintai emas dan perak. Dan tidak ada maksud pada keduanya. Karena ia tidak diambil untuk menjadi makanan dan pakaian. Tetapi keduanya adalah wasilah kepada segala yang dicintai. Sebagian manusia ada orang yang dicintai, sebagaimana dicintai emas dan perak, dari segi dia itu wasilah kepada sesuatu maksud. Karena dengan dia dapat mencintai kemegahan atau harta atau ilmu pengetahuan. Sebagaimana orang yang mencintai seorang sultan atau penguasa, karena dapat mempergunakan hartanya atau kemegahannya. Dan mencintai orang-orang tertentu dari orang-orang sultan, karena mereka akan menerangkan yang baik-baik tentang dirinya kepada sultan, dan menyediakan persoalannya untuk masuk ke dalam hati sultan. Maka jalan yang dicari untuk sampai kepadanya, kalau faedahnya terbatas pada dunia saja, niscaya tidak kecintaannya itu dari jumlah kecintaan pada Allah. Dan kalau tidak terbatas faedahnya pada dunia, tetapi tiada dimaksudkan kecuali untuk dunia, seperti kecintaan murid kepada gurunya, maka itu juga di luar dari kecintaan kepada Allah. Karena sesungguhnya mencintai guru adalah supaya memperoleh ilmu pengetahuan untuk dirinya sendiri. Maka yang dicintainya adalah ilmu pengetahuan. Apabila tidak dimaksudkan dengan ilmu pengetahuan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tetapi untuk memperoleh kemegahan, harta, dan penerimaan dari orang banyak, maka yang dicintainya adalah kemegahan dan penerimaan orang banyak. Dan ilmu pengetahuan itu adalah wasilah atau jalan kepadanya. Dan guru itu adalah wasilah kepada ilmu pengetahuan. Maka tiada sedikit pun yang dari yang demikian itu kecintaan kepada Allah. Karena tergambarlah semuanya itu dari orang yang tiada beriman sekali-kali kepada Allah Ta'ala. Kemudian, ini terbagi pula kepada yang tercela dan yang mubah. Kalau dimaksudkan dengan kecintaan itu supaya tercapai maksud-maksud yang tercela, dari pemaksaan teman-teman, pengambilan harta anak-anak yatim, kezaliman pemimpin-pemimpin dengan urusan kehakiman atau lainnya, niscaya adalah kecintaan itu tercela. Dan kalau dimaksudkan dengan kecintaan itu untuk mencapai yang mubah atau yang dibolehkan, maka itu adalah mubah. Sesungguhnya wasilah itu mengusahakan hukum dan sifat dari tujuan yang dimaksudkan mencapai. Maka wasilah itu mengikuti tujuan, ia tidak berdiri sendiri. Bagian ketiga, bahwa mencintai sesuatu tidak karena zat sesuatu itu, tetapi untuk yang lain. Dan yang lain itu tidak kembali kepada segala bagiannya dalam dunia, tetapi kembali kepada segala bagiannya di akhirat. Maka ini pun jelas, tidak ada kekaburan padanya. Dan yang demikian itu seperti orang yang mencintai gurunya dan sahnya. Karena dengan guru dan sahnya itu ia berhasil untuk memperoleh ilmu dan kepandaian beramal. Dan maksudnya dari ilmu dan amal itu ialah kemenangan di akhirat. Maka ini termasuk dalam jumlah orang-orang yang mencintai pada jalan Allah. Dan begitu pula orang yang mencintai muridnya, karena murid itu memperoleh ilmu daripadanya. Dan ia mencapai dengan perantaraan muridnya itu pangkal pengajar. Dan ia meningkat dengan itu ke derajat pengagungan di jalan tinggi atau alam malakut, karena Isa alaihissalam bersabda, barang siapa belajar, berbuat, dan mengajar, maka orang yang demikian itu dinamakan orang besar di alam tinggi. Mengajar itu tidak akan sempurna kecuali ada yang belajar atau murid. Jadi murid itu adalah alat atau media untuk memperoleh kesempurnaan tersebut. Maka kalau ia mencintai murid karena menjadi alatnya, sebab murid itu menjadikan dadanya kebun untuk tanaman dari guru, dan menjadi sebab meningkatnya guru itu ke tingkat pengagungan di alam malakut, maka adalah ia mencintai pada jalan Allah. Bahkan orang yang bersedekah dengan hartanya karena Allah, dikumpulkannya tamu-tamu, dan disediakannya bagi mereka makanan yang enak-enak, yang jarang terdapat karena mendekatkan diri kepada Allah, lalu disayanginya tukang masak karena bagus pekerjaannya dalam memasak, maka dia itu termasuk dalam jumlah orang-orang yang mencintai pada jalan Allah. Dan begitu pula, kalau ia mencintai orang yang diserahkan untuk menyampaikan sedekah atau zakat kepada orang yang berhak menerimanya, maka sesungguhnya ia mencintai orang itu pada jalan Allah. Bahkan kami tambahkan di atas ini lagi, dan kami mengatakan, apabila ia mencintai orang yang menjadi pelayannya pada mencuci pakaiannya, menyapu rumahnya, dan memasak makanannya, dan dengan itu ia dapat menyerahkan seluruh waktunya bagi ilmu pengetahuan atau amal perbuatan, dan maksudnya dari memakai pelayan pada segala perbuatan yang tersebut itu adalah untuk dapat menyerahkan seluruh waktunya bagi ibadah, maka ia adalah mencintai pada jalan Allah. Bahkan kami tambahkan lagi, dan kami mengatakan, apabila ia mencintai orang yang membelanjainya dengan harta, yang menolongnya dengan pakaian, makanan, tempat tinggal, dan semua maksud yang dimaksudkan di dunia, dan maksudnya dari jumlah yang demikian itu adalah untuk dapat menyerahkan segala waktunya bagi ilmu dan amal yang mendekatkan diri kepada Allah, maka dia itu adalah mencintai pada jalan Allah. Sesungguhnya adalah suatu kumpulan dari orang-orang dahulu atau salaf yang keperluannya ditanggung oleh serombongan orang-orang kaya. Dan adalah yang menolong dan yang ditolong itu semua, termasuk sebagian dari orang-orang yang cinta mencintai pada jalan Allah. Bahkan kami tambahkan lagi, dan kami mengatakan, bahwa orang yang mengawini seorang wanita yang soleh, supaya ia terpelihara dengan wanita itu dari gangguan setan, dan dapat ia menjaga dengan wanita itu akan agamanya, atau supaya ia memperoleh dari wanita itu anak yang soleh, dan akan berdoa kepadanya, dan ia mencintai istrinya itu, karena menjadi alat untuk mencapai maksud-maksud keagamaan tersebut, maka ia adalah mencintai pada jalan Allah. Karena itulah, datang banyak hadis yang menerangkan dengan kesempurnaan pahala dan balasan pada mengeluarkan perbelanjaan kepada keluarga, sehingga sesuap makanan yang dimasukkan oleh seorang laki-laki ke dalam mulut istrinya, bahkan kami mengatakan bahwa tiap-tiap orang yang terkena mencintai Allah, mencintai keridhaannya, dan mencintai menemuinya di negeri akhirat, maka apabila ia mencintai orang lain, niscaya adalah ia mencintai pada jalan Allah. Karena tiada tergambar ia mencintai sesuatu, kecuali ada kesalahan untuk yang menjadi kecintaannya, yaitu keridhaan Allah Azza wa Jalla. Bahkan, aku tambahkan di atas ini lagi, dan aku mengatakan, apabila berkumpul di dalam hatinya dua kecintaan, kecintaan pada Allah dan kecintaan pada dunia, dan berkumpul pada orang, seorang dua maksud bersama-sama, sehingga patut untuk ia memperoleh wasilah atau jalan kepada Allah dan kepada dunia. Maka apabila dicintainya itu untuk kebaikan kedua hal tersebut, niscaya adalah ia termasuk orang-orang yang mencintai pada jalan Allah. Seperti orang mencintai gurunya yang mengajarinya agama dan mencukupkan kepadanya dengan segala keperluan duniawi, dengan memberikan harta. Maka dicintainya gurunya itu, di mana menurut sifatnya, ialah mencari kesenangan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Lalu gurunya itu adalah wasilah kepada keduanya. Maka adalah ia mencintai pada jalan Allah.